Tak pernah kuduga semuanya terjadi di dalam hidupku. Kau tancapkan duri yang telah melukai cinta suci ini. Di mana janjimu yang sering kau ucap tuk setia padaku? Sekarang kau pergi meninggalkan luka hanya demi dia. Sungguh tega kau curangi cintaku. Sungguh tega kau curangi sayangku. Sungguh sakit hati ini sakit. Kau curangi aku demi dia. Hancur sudah semua harapku. Kau curangi cinta ini demi dia. Suci ini.